أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau zikir menyebut hak-hak, boleh tidak zikir dalam satu tarekat yang syariah seperti itu, boleh atau tidak? Kalau yang dimaksud kalimat singkatan-singkatan yang terkait dengan makna, itu tidak ada masalah. Ya, tapi singkatan yang jelas. Singkatan yang jelas, Tid. Baik, tapi kalau tidak terkait dengan itu, ya, tidak terkait dengan itu, tidak diperkenankan. Kecuali kalau maknanya menunjukkan penekanan. Misal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, disingkat jadi Hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim, disingkat jadi Basmalah. Jadi kalau Anda dikatakan Bismillah atau Alhamdulillah, itu yang dimaksud bacaannya secara komplit. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka acara kita ini dengan sama-sama membacakan Basmalah. Basmalah. Tidak ada. Ya pasti Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ada singkatannya. Ya, ini singkatan itu dimaksudkan untuk memendekkan bacaan. Tapi kalau kita bawa ke dalam kategori zikir, tetap makna itu yang kita hadirkan. Ya, makna yang kita hadirkan. Jadi saya menyampaikan kalau kalimatnya mengurangi kesempurnaannya, maka tidak diperkenankan. Ya, tapi kalau kalimatnya tetap dalam kesempurnaannya, maka itu boleh. Misal orang Arab sering mengatakan Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Kalau dia melihat sesuatu yang indah, Allah, Allah, Allah. Singkatan dari Masya Allah, Masya Allah. Dia hadirkan makna Masya Allahnya. Cuma lisannya mengeluarkan kalimat tertingginya, Allah. Itu di Arab biasa begitu. Allah, maksud Masya Allah, ada yang seperti ini nih. Cuma dia hadirkan, dia hilangkan kalimat Masya-nya untuk mengangkat keagungan Allahnya. Jelas ya? Itu masih boleh. Ya, tapi kalau misalnya Anda ucapkan kalimat yang mengurangi maknanya, misalnya ha, ha, ha, nggak nyambung. Kemana maknanya? Atau misalnya a, a, a, nggak nyambung. Ya, sudah mengurangi, sudah menghilangkan bagian dari maknanya. Walaupun maksudnya ingin menyebutkan nama tertentu. Ya Allah, Allahnya dihilangkan, haknya ada misalnya kan? Ya, tapi tidak nyambung di situ. Bukan pada konteksnya. Ya, bukan pada konteksnya, kecuali untuk Anda pribadi yang Anda maksudkan itu. Tidak mampu mengucapkan keseluruhannya, diucapkan sebagiannya dengan maksud itu, masih sah. Tapi diucapkan dalam kalangan yang umum, dengan maksud untuk mengurangi makna, atau mengurangi huruf, dengan keluar makna yang tidak tepat, maka itu menurut saya tidak sempurna.